kasihan aku tuh tukang nomor siji rasa keukir sajrone ati sampun lembah manah anggonku tresno roko we susah seneng se tak rasa ke embuh piye akhire kalah adi welas asih antum mati kroso bere antuk ngasang ngapet tangis tresno iki ora pamre melerangin segera buka atiku karang kepingin tengah laut kuat ke aku tansa takut seng kenceng ra bakal tak ucul ke amarga sejining tresnaku namung ganggu kowe. Yen pancen jodoh ora bakal mau.